yang ada di salah satu dari album You Can Dedes. Boleh tangannya diangkat semua. Yang di depan mana? Yeay. Sing usah rindu kate.